Mitra Bisnis, menurut Hermawan Sulistyo, para elit di lingkaran kekuasaan masa lalu hingga saat ini cenderung melakukan pembiaran, bahkan ada yang ikut menikmati hasil dari kontrak-kontrak karya pertambangan dengan pihak asing yang justru merugikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah para elit di masa lalu tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang kita alami dari kontrak karya pertambangan? Ya, terus yang menuntut siapa? Kalau yang menuntut kemudian kecipratan dikit, ya sudahlah diam. Kita ngomong angka triliun ini, bukan M. M itu kan ember gitu. Ini udah triliun ini kan gitu, dan ini sudah puluhan tahun sistem bekerja seperti itu gitu loh. Jadi ya agak sulit ketika kemudian publik menganggap teriak-teriak di luar bagaimana kontrak-kontrak karya ini merugikan negara secara keseluruhan. Kita lalu kembali lagi, siapa sih yang disebut negara? Negara itu kan diwakili oleh pemerintah. Pemerintah itu diwakili oleh pejabat-pejabatnya. Nah, pejabat-pejabat itu sekarang di dalam free fight politik kayak begini menjadi sumber, menjadi ATM-ATM partai, ATM-ATM kelompok-kelompok politik di luar birokrasi gitu. Baik Pak Her, dulu kita menyerahkan kekayaan alam kita kepada pihak asing, lantaran kita belum mampu untuk mengeksplorasinya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Oh, kita sebetulnya mampu ya, kalau dari kapasitas SDM, teknologi. Mungkin modal nggak begitu mampu lah, tapi masih tetap bisa dilakukan gitu. Jadi kalau menurut saya, negosiasi itu harus bisa menghasilkan isunya bagi hasil, jangan lagi peningkatan royalti gitu. Karena kalau kita peningkatan royalti, anggaplah dari 1% jadi 5%, ini pun mimpi kan gitu. Anggap aja 5% gitu, tetap pemerintah itu nggak bisa menjalankan pasal 33, nggak bisa undang-undang dasar ya, konstitusi, nggak bisa menjalankan amanat konstitusi mengenai penguasaan tanah air oleh negara itu gitu. Tapi Pak Her, kalau kita mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar, bukankah kita seharusnya mengelola secara mandiri? Nah, kalau secara mandiri agak sulit. Pertama kan kontrak-kontrak ini ada yang berjalan, yang selesai ini ada negosiasinya alot. Yang kedua, kalau hitungan saya tidak mampu 100% gitu. Kalau kita masih perlu modal, kita perlu akses jaringan, kita perlu teknologi yang lumayan tinggi gitu ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.